tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Tetapi orang bebal akan dibunuh oleh kelalaiannya. Orang yang tak belajar dari kehidupan itu akan menjadi sangat mengerikan. Oleh karena itulah, supaya tak terjebak dan menjadi pecundang, patut telinga diberikan untuk mendengarkan kata-kata Amsal yang bijaksana. Ya, bijaksana Amsal bukan sekedar satu moto, tetapi nilai yang abadi. Tak lekang oleh waktu, bahkan terus bergerak menunjukkan mutu. Hati-hati. Jika tidak berpengalaman, belajarlah supaya menimba ilmu. Bebal, berubahlah. Jangan seperti itu. Amsal, dengarkanlah, beri telinga, hati untuk memahaminya, sehingga hari-hari hidup kita menjadi terasa sangat indah. Bijaksana Amsal teruji sudah. Tak ada yang bisa membantah karena waktu sudah membuktikannya. Dapatkan nilai-nilai tinggi dalam hidup ini selagi kita masih bisa mengukirnya. Supaya indahlah hari-hari kita, nikmatlah hidup kita, namun tak sementara, abadi dan selama-lamanya. Bukan hanya di dunia yang fana, tapi di kebakaan semesta. Tidakkah itu sangat indah? Warisan yang luar biasa. Tak berpengalaman, awas, jangan sampai terjebak. Bebal, jangan di situ. Pilihlah bijaksana Amsal, itu yang perlu.